Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Al-khauf wa anwa'uhu wa daliluhu. ودليل الخوف قوله تعالى وإنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Kemudian dalil dari khauf, yang khauf adalah ibadah, ialah firman Allah إنما ذلك الشيطان, sesungguhnya itu adalah setan, yukhawifu awliya'ah, yang hanya menakut-nakuti walinya, wali-wali Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku jika kalian beriman. Nah, sampai paham izinnya. Ya, maka Syekh di sini berdalil dengan ayat ini untuk menunjukkan bahwasanya khauf itu adalah ibadah. Nah, tafadhal dibaca syarahnya di sini. Wan si Albari. Qiraatuhu al-akhirah. Alba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu wa tabarakallahu ta'ala qawluhu wa dalilul khaufi. الخوف نوع من أنواع العبادة وهو عبادة قلبية, وكذلك الخوف والخشية والرهبة والرهبة والرجاء والرجاء والتوكل, كل هذه عبادة قلبية. والخوف هو توقع المكروه وهو نوعان, خوف العبادة خوف العبادة وخوف والخوف الطبيعي. النوع الأول خوف العبادة, هذا صرفه لغير الله شرك, وذلك بأن يخاف غير الله بأن يخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله, كأن يخاف أحدا أن يمرضه أو أن يقبض روحه أو يميت ولده, كما يفعل كثير من الجهال يخافون على حمل زوجاتهم وعلى أولادهم من الجن, يخافون من السحرة أو من الموتى, فيعملون أعمالا شركية لأجل أن يتخلصوا من هذا الخوف, فهذا لا يقدر عليه إلا الله. الأمراض والموت والرزق وقطع الأجل, هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل, كذلك إنزال البركة أو غير ذلك, هذه أمور لا تكون إلا من الله عز وجل. فإذا خاف أحدا في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر, لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. أرجع ثم قال شريف الله تعالى, الذي يخافون من القبور ومن الأجنحة ومن الجن ومن الشياطين أن تمسه بسوء أو أن تنزل أو أن تنزل بهم ضررا, فيذهبون يتقربون فيذهبون ويتقربون إلى هذه الأشياء لدفع ضررها أو خوفا منها, هذا شرك أكبر. يقول أخاف إن لم أذبح له أن يصيبني أو يصيب, يقول أخاف إن لم أذبح له أن يصيبني أو يصيب أولادي أو مالي أو ما أشبه ذلك, كما قال قوم هود إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء, يهددونه بآلهتهم ويخوفونه بآلهتهم, قال إني أشهد الله fashhadu anni bari'um mimma tusyrikun min dunihi faqiduni jami'an summa jami'an summa la tudirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum hadza wa tawhidu tahaddahum kulluhum hum wa alihatuhum hum wa kull wa alihatuhum faqiduni jami'an thumma la tudirun la tumhiluni bal min al-ani faqiduni walam yaqdiru faqiduni walam yaqdiru alayhi bi shay'in bal nasarahu Allahu alayhim alladhi yakhafu min ghayri Allahi fi ma la yaqdiru alayhi illa Allahu hadha yakunu qad ashraka asyirka al-akbaru wa hadha yusamma khawfan ibadati. Nah, baik. Ya, Syekh menyatakan, Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan, al-khawf naw'un min anwa'il ibadah. Khawf adalah salah satu jenis, di antara jenis-jenis ibadah. Wa huwa ibadatun qalbiyatun, ibadah qalbi. كذلك الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والتوكل كل هذه عبادة قلبي. Sama seperti khauf, ia juga khasyah, rahbah. Khasyah itu sama seperti khauf, cuma ada perbedaan nanti. Dia takut juga. Rahbah berharap, rahbah takut juga, rajak berharap. Tawakkul bertawakal. Semua ini adalah ibadah qalbiyah. Khauf huwa tawakkul makruh. Yaitu khauf adalah bentuk antisipasi dari sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai. Wa huwa naw'an, ada dua macam, khauf ibadah dan khauf tabii. Yang awal khauf ibadah. Hadza sarfuhu li ghairillahi syirkun. Ini kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Wadzalika bi an yakhafa ghairallahi fima la yaqdiru alaihi illa Allah. Yang demikian itu semisal seseorang khawatir, takut kepada selain Allah. Ya, yang padahal yang ditakutkan itu tidak ada yang mampu untuk memberikan mudarat kecuali Allah. Ka yakhafa ahadan an yumridahu. Semisal dia mengkhawatirkan, takut terhadap seseorang, orang tersebut akan membuatnya sakit. Aw yaqbidu ruhahu, atau membuat dia mati. Ya, atau mematikan anaknya. Ya. Yaqbidu ruhahu, mencabut nyawanya gitu. Atau mematikan anaknya. Nah, ini siapa ini yang semua yang bisa melakukan itu? Hanya Allah. Ngapain dia takut? Ya. Kama yaf'alu katsirun minal juhali. Sebagaimana yang ini dilakukan oleh kebanyakan orang-orang juhal, orang-orang bodoh. Ya khabuna ala hamli zaujatihim. Ya, ala hamli zaujatihim wa ala al-aulad min al-zin. Mereka mengkhawatirkan kehamilan istri-istri mereka, anak-anak mereka. Mereka takut dari jin. Sehingga mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh jin berupa khurafat, bid'ah, syirik. Misalkan pakai jarum, ya gitu ya. Peniti, taruh di mana. Kalau hamil, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Kalau enggak boleh dari dokter, oke. Ini dari yang enggak jelas, ya. Ngerti juga enggak dunia medis. Kalau dari dokter, ya. Kalau hamil, enggak boleh jingkrak-jingkrak. Nah, iya. Normal. Kalau hamil, Bu, kata dokter, jangan makan ini. Makanan ini normal. Dokter, medis, logis. Asbabnya mahsus. Ya, tapi kalau ke jin, enggak boleh. Ya. Taruh peniti, taruh jarum, enggak boleh ini, enggak boleh itu, apaan? Ya. Ya khafuna minas sahar. Ya, takut daripada tukang sihir. Minal mauta, dari yang telah mati. Ya, fayamaluna amalan syirkiyatan. Sehingga melakukan berbagai amal syirkiyatan, kesyirikan. Li ajli ayyatakhallasu min hadzal khawfi. Supaya dapat melepaskan diri dari ketakutan tersebut. Fahata la yaqdiru alaihi illallahu. Maka ini tidak ada yang sanggup untuk membebaskan itu semua kecuali Allah. Al-amrat wal-mauta wal-rizq, wal-maut wal-rizq, wa qatul ajal. Ya, semisal penyakit-penyakit, kematian, rezeki, ya, dicabutnya ajal. Hadhihi umurun la yaqdiru 'alaiha illallah. Ini semua adalah perkara yang tidak ada yang sanggup, ya, atas perkara tersebut kecuali hanya Allah. Kadzalika inzalul barakah. Demikian pula dengan menurunkan keberkahan. Al-ghairu dzalika misalnya. Hadhihi umurun la takunu illa min Allah. Semua ini tidaklah kecuali dari Allah. Tidaklah terrealisasi kecuali dari Allah. Fa idza khafa ahadan fi syai'in la yaqdiru 'alaihi illallah, fa hadza syirkun akbar. Jika dia mengkhawatirkan kepada orang lain dalam suatu hal yang tidak ada yang mampu melakukan hal tersebut kecuali Allah, berarti dia telah syirik akbar. Li'annahu sarafa naw'an min anwa'il ibadati li ghairillahi. Karena berarti dia telah memalingkan satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Kata adika yakhafuna minal kubur. Demikian pula orang yang takut kepada kuburan. Minal adriha, dari pusara. Minal jin, dari setan. Antamassahum bisu. Dia takut, khawatir mereka semua bisa, ya, menimpakan keburukan kepadanya. Autunzilu bihim dararan, ya, atau menimpakan kemudaratan. Faidhabuna yataqarrabuna ila hadhihi al-asya. Sehingga dia pun pergi mendekatkan diri kepada itu semua, kepada kuburan, pusara, jin, setan. Lidaf idororiha, untuk mencegah kemudaratannya. Au khawfan minha, ya, untuk atau takut darinya. Hada syirkun akbar. Maka ini adalah syirik akbar. Ya, semisal yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya, mereka takut gunung Merapi meletus. Ya, maka mereka datang, ya, ke kubura, ke gunung tersebut, memberikan sesaji-sesaji, karena khawatir terhadap para jin-jin yang menunggu gunung. Ini syirik akbar. Jangankan mereka memberikan sesaji, mereka baru takut aja, ya, takut aja kepada jin-jin yang ada di gunung. Jin-jin tersebut nanti membiarkan atau menyebabkan Gunung Merapi meletus, itu sudah kesyirikan. Karena ini amalan hati. Ini amalan hati. Kemudian ditambah lagi mereka memberikan sesaji, tambah lagi udah syirik anggota badan. Ya, paham enggak sini? Kemudian yaqul, ia berkata, akhafu in lam azbah lahu an yusibani au yusiba auladi au mali au ma asbah dzalika. Dia menyatakan, saya khawatir jika saya tidak menyembelih untuk jin tadi, maka jin itu akan menimpakan kemudaratan buat saya, untuk anak saya, harta saya, atau yang semisalnya. Kama qala qaumu Hudin, sebagaimana dikatakan oleh kaum Hud, in taqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Ya. Tidaklah engkau katakan, melainkan sebagian Tuhan-Tuhan kami akan menimpakan penyakit gila kepada engkau. Ya, kata Syekh, yuhaddidunahu bi alihatihim. Mereka mengancam, ya, mengancam Hud dengan berhala-berhala mereka. Yukhawwifunahu bi alihatihim. Ya, membuat takut, ya, menakut-nakuti Nabi Hud dengan berhala mereka. Qala inni ushidullaha wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Kata beliau, ya, kata Hud, saya bersaksi kepada Allah dan saksikanlah. Wasyhadu, saksikanlah bahwasanya saya berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan, dari perbuatan syirik kalian. Min duni, kepada selain Allah. Fakiduni, coba jalankan aja tipu daya kalian. Ayo, mana sini? Jami'an semuanya. Tsumma la tunziruni, kemudian jangan kalian beri tangguh kepada saya. Ayo buruan gitu. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Saya hanya bertawakal pada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Hadza huwa tauhid. Ini tauhid. Mereka, Nabi Hud justru yang mengancam mereka. Kullahum semua, hum wa alihatahum. Mengancam mereka semua dan mereka dan berhala mereka. Fakiduni, ini udah dibaca belum? Fakiduni. Udah? Hah? Fakiduni jami'an summa la tunzirun ai la tumhiluni. Jangan kalian memberi aku waktu. Ya, jangan kasih aku waktu. Ayo buruan, mana sini? Amhala yumhilu. Bal minal an, bahkan sekarang, ayo. Fakiduni, jalankan tipu daya kalian. Walam yaqdiru alaihi bisyai'in, dan mereka enggak mampu sedikit pun. Bal nasarallahu alaihim, bahkan Allah menolong mereka. Ya. Falladhi yakhafu min ghairillah bima la yaqdiru alayhi illallah. Hadza yakunu qad asyraka asyirka al-akbar. Maka orang yang takut kepada selain Allah, padahal pada konten yang tidak ada yang mampu untuk membuat, mengancam dia, memberikan mudarat dia kecuali hanya Allah, maka berarti dia telah menyekutukan Allah dengan kesyirik akbar. Wa hadza yusamma khaufa al-ibadati. Ini dinamakan dengan khauf ibadah. Ya, ini namanya khauf ibadah. Nah. Ah, Bahrul Hasan, faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizallahu taala wa khaufu syirki katsirun fil nasi yakhafuna min al-quburi aw min al-awliya'i yakhafuna min asy-syaitani yakhafuna min al-jinni wa lidzalika yaqumuna bitaqdimil qubur bitaqdimil qurbati lahum yuqaddimuna lahum adzabaiha wan nudura wal at'imata wa ghayra dhalika min al-nuqudi yulquna. Enggak ada antum ka ilqa, enggak ada. Hah? Wa ghayra dhalika ka ilqa'in nuqud, enggak ada. Kalau di Suyuti ada ya. Ya terus yalqunaha ala atrihatihim min ajli ayyusallimu ayyaslamu min ajli ayyaslamu min syarrihim aw yanalu min khairihim fa hadha huwa khawful ibadati. An-naw'u tsani al-khawfu at-tabi'i wa huwa an takhafa min shay'in dhahirin yaqdiru ala ma takhafuhu minhu ka an takhafa min al-hayyati aw al-aqrabi aw min al-aduwi. Hadhihi umurun dhahiratun wa ma'rufatun wal khawfu minha la yusamma shirkan. Hadha khawfun tabi'iyyun min shay'in dhahirin ma'rufin li'annaka takhafu min sababin dhahirin wa madhubin al-waqi'iyyati minhu. Wiqaya al-madlubul wiqayati minhu wal hadru minhu ta'khudus silaha ta'khudul asa liqadil hayyati wal aqrabi wa qadil sab'i li'anna hadhihi umuran mahsusatun. Nah, hadhihi umurun mahsusatun wa fiha dararun ma'lumun fa idza khifta minha fa hadha la yusamma syirkan bal yusamma khaufan tabi'iyyan. Nah, terus behar maqala syekh hafizallahu ta'ala wa li hadha qala Allah fi Musa alaihi salam fa kharaja minha khaifan ay min al-baladi khaifan yatarakkabu khaifan min a'da'ihi li'annahu qatlu min qatala minhum nafsan wa haraba alaihi salatu wassalam ila madyana wa kana yatarakkabu wa yakhsha an yalhaquhu fa hadha khawfun tabi'iyyun lakin ta'allama al-insanu an ya'tasima billahi azza wa jalla wa ya'khudha bil asbabi allati dia boleh ma'tuf ka ya'tasim wa ya'khudha bil asbabi allati nah tarfa'u min anhu ad-darar wa ya'tamidu 'ala Allahi azza wa jalla wa yatawakkalu 'ala Allahi. Qala ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Hadhihi al-ayatu fi surati Ali Imran fi qissati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an mushrikina yawma Uhud lamma tawa'adahum al-mushrikuna wa qalu narji'u ilayhim wa nastaqsiluhum Allahu jalla wa ala yaqul innama dhalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin ay أن هذا التهديد وهذا الوعيد إنما هو من الشيطان شيطاني أي يخوفكم أولياءه أو يخوف من القادة لكم من الناس وخاف منه فإنه يتسلط عليهم. نعم. Dari mana ini? Dari mana tadi? Wa khawfu syirki katsirun bin nas. Nah, takut yang jadi syirik ini banyak terjadi di tengah masyarakat. Ya khawfuna minal qubur au minal awliya, ya khawfuna minasy syaitan, ya khawfuna minal jin. Mereka takut pada kuburan. Ya. Takut kepada para wali. Takut pada setan, takut pada jin. Ya, lidzalika yaqumuna bi taqdimil qurbati lahum. Oleh karena itu mereka melakukan hal-hal yang memberikan apa namanya? Qurbat, berbagai hal-hal yang untuk mendekatkan diri kepada mereka. Ya, berupa sesajen dan yang lainnya. Atau pujian-pujian kepada mereka. Ya, semisal si Raja Musyrik Purwakarta, si Raja Musyrik kafir menyatakan kalau kalian lewat tol Cipularang biar selamat supaya enggak seperti kejadian Saiful Jamil, ya, buka kaca, panggil Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi selamatkan. Nah, ini ucapan si murtad, Raja Musyrik, ya. Nah, ini ngajarin orang untuk berbuat syirik berupa apa? Memberikan khauf kepada selain Allah yang khauf, yang siapa yang menyelamatkan kita dari kecelakaan? Hah? Kita berkendara udah safety, bannya udah oke, pakai sabuk pengaman, mesinnya oke, normal. Ya? Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Hah? Kecuali siapa? Allah, bukan Prabu Siliwangi. Kalau memberikan takut kepada Prabu Siliwangi berarti memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya. Sebagaimana ajaran si Raja Musyrik. Enggak tahu ya siapa Raja Musyrik itu. Enggak tahu ya udah. Hah? Tahu ya? Ya udah, kalau tahu ya udah. Saja Raja Musyrik. Raja Musyrik pernah jadi apa? Bupati lagi. Iya dan bilang. Sejak dia jadi bupati udah kayak apaan tuh kotanya? Banyak patung. Ya Allah, bala itu ya, bala. Ya. Nah, yuqaddimu lahum dhabaiha. Akhirnya mereka musyrikin ini, ya, memberikan, mempersembahkan sembelihan-sembelihan, ya, untuk jin tadi. Ya, untuk setan tadi. Untuk penunggu merapi. Supaya merapi gak meleduk. Subhanallah. Berikan sesaji. Sedekah laut. Larung saji. Supaya Nyi Roro Kidul adem ayem. Gak ngamuk-ngamuk. Subhanallah. Nah, ini apa ini? Ikhwanukum? Hah? Saudara antum? Nah, musyrikun mereka. Ya, iya dan billah. Atau mereka memberikan nazar, awat imah, makanan, ya, makanan penuh tuh di sawah-sawah. Nah, ada buah, ada ayam bakar, semua nomor enak-enak. Nah, ya, Allah irodari ke atau yang lainnya, kail khain nukut, misal melempar uang. Alal adriha ke pusara kuburan keramat, ya. Min ajli ayyaslamu min syarim, supaya dia selamat dari keburukan mereka, keburukan si jin tadi. Au yanalu min khairihim, atau mendapatkan kebaikan mereka. Fahada huwa khawful ibadati, inilah khawf ibadah. Ya, iya dan billah. An-nau'u tsani khawf at-tabi'i, jenis yang kedua khawf tabi'i. wa huwa an takhafa min syai'in zahirin yaqdiru ala ma takhafu minhu. Itu Anda takut kepada sesuatu hal yang zahir, yang nampak, real, yang dia pun mampu untuk memberikan sesuatu hal yang Anda takuti. Ka an takhafa min al-hayyati awil aqrab awil adu. Misalnya Anda takut kepada ular, kepada kalajengking, kepada adu, kepada musuh. Hadhihi umurun zahiratun ma'rufatun. Maka ini umur yang perkara yang nampak, yang memang diketahui jelas. Fal khauf minha la yusamma syirkan. Maka takut dari ini semua enggak dinamakan syirik. Takut begal, ya. Ini di kuburan depan beberapa waktu lalu, enggak nyampe setahun lalu. Di atas jam 12 malam itu angker bukan setan. Begal. Begal. Begal, ya. Itu ada yang naruh handphone, siapa itu? Hah? I know. Handphone-nya. Takut begal. Nah, kalau takut begal enggak mau lewat situ, kenapa? Angker. Kenapa? Begal. Ah, ini Tobi. Ini Tobi. Paham gak sih? Tapi gak masalah. Ya. Wa hadha khawfun tabi'i min syai'in zahirin ma'rufin. Ya, ini takut tabiat dari sesuatu yang zahir ma'ruf. Ka'annaka takhafa min sababin zahirin. Ya, semisal Anda takut kepada sebab yang zahir. Wa matlubul wiqayati min. Dan yang diinginkan adalah melindungi, memproteksi diri darinya. Wal hadar minhu. Dan mewaspadainya. Takhudus silaha. Kemudian Anda mengambil senjata, ngambil golok, ya, ngambil pedang, ngambil apalah. Takhudul aso. Atau ngambil tongkat kayu. Likotil hayati. Likotil hayati. Untuk membunuh ular. Katanya kan sekarang lagi musim ular tuh. Ya, musim ular. Apa yang Anda melakuin? Takut, ya gak masalah. Terus ketok pakai palanya ke ular. Kalau siapa itu? Si pawang ular siapa namanya? Panji ya? Kalau dia malah di... Kalau kita ngeliat ular ya ambil batu kali. Jebret. Takut dulu. Wah, kena bisanya kan? Apalagi kobra lagi. Ya. Orang takut sama kobra. Orang Tambun punya lapangan kobra. Tahu nggak lapangan kobra? Nggak tahu, di sini ada. Nah, orang, nah kalau ada kobra gimana? Kita takut. Ambil apa? Ambil batu kali, lemparin kepalanya, jebret, nah mejret. Nah. Ya, dekatil hayati wa wil aqrab bunuh. Ya. Ular, kajengkin, waqatil sabuk atau membunuh binatang buas. Ya. Waqatil sabu'i. Karena hadhihi umurun mahsusah. Karena ini perkara yang real, ya. Yang mampu dijangkau oleh indrawi kita. Kita rasa, kita dengar, kita lihat. Nah. Fiha dararun ma'lumun. Maka di dalam itu semua terdapat bahaya yang diketahui, real. Fa idza khifta minha, kalau Anda khawatir dari hal tersebut, hadza la yusamma syirkan. Bal yusamma khaufan tabi'iyyan. Ini tidak dinamakan syirik, ini cuman dinamakan sebagai takut alami. Nah. Oleh hada qala Allah fi Musa, oleh karena itulah Allah berfirman kepada Musa. Fa kharaja minha khaifan. Maka Musa keluar dari Mesir dalam keadaan takut. Minal balad, dari negeri. Setelah dia memukul seorang Kipti sampai mati. Khaifan yataraqqabu. Musa pergi dari negerinya dalam keadaan takut, yataraqqab. Menunggu dengan was-was. Ya, khaifan min a'daihi, khawatir, ya, takut dari musuh-musuhnya. Li'annahu qatala minhum nafsa. Karena Musa membunuh seseorang dari kelompok mereka, dari kelompok musuh. Haraba alaihi salam. Musa lari menyelamatkan diri alaihi salam ila Madian. Ke Madian. Dan ketemu jodoh di Madian. Ketemu jodoh, ya enggak? Lari dari musuh, ketemu jodoh. Gitu. Ya, Behar. Fahadha khawfun tabi'i, maka inilah takutnya. Mana lagi tadi? Ka wa kana yataraqqab, dan beliau menunggu dengan waswas. Yakhsha an yalqahu an yalhaquhu, dia khawatir mereka menangkapnya. Hadha khawfun tabi'i, inilah takut tabi'i. Lakin ta'allama al-insan insanu ayyatasima billah, namun seseorang dia mesti mempelajari bahwa dia mesti berlindung kepada Allah. Ya, wa ta'khudhu bil asbab allati tadfa'u anhu adrara, dia mesti mencari sebab-sebab yang dapat mencegahnya dari berbagai macam bahaya. Wa ya'tamidu 'ala Allah wa yatawakkal 'ala Allah, dia bersandar pada Allah, bertawakal pada Allah. Allah taala berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, jangan engkau takut kepada mereka tapi takutlah kepadaku jika engkau beriman. Jika kalian benar-benar beriman. Hadhil ayatu fi surati Ali Imran fi kisah Nabi ma'a al-musyrikin. Ini kisah tentang Nabi Muhammad SAW bersama kaum musyrikin yauma Uhudin, pada hari Uhud. Ini setelah peperangan usai. Artinya setelah dinyatakan kaum muslimin mengalami kekalahan dengan hikmah dari Allah. Lamma tawa'adahum al-musyrikun, ketika kaum musyrikun mengancam mereka, mengancam Nabi dan para sahabat. Wa qalu narji'u ilaihim, kata musyrikun, kita akan kembali ke mereka, kepada pasukan Nabi, untuk menyerang lagi. Nasta'siluhum, kita akan menumpahkan mereka. Allahu jalla wa ala yaqul, maka Allah jalla wa ala berfirman, innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu hanyalah setan yang menakut-nakuti walinya, maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada jika kalian beriman. Ai anna hadha tahdida wa hadha alwa'id, bahwa ancaman ini, janji-janji ancaman ini, nama mu'minah syaitan, itu cuma dari setan. Ayu khawwifukum awliya, ya, ini cuma menakut-nakuti kalian, ya. Atau au yukhawwifukum awliya'uhu, ya, itu hu-nya itu setan, wali-walinya setan menakut-nakuti kalian, ya. Yukhawifu manin qada lahu minan nas, mereka menakut-nakuti siapa yang tunduk kepadanya, ya, dari kalangan manusia. Wa khafa minhu, dan takut darinya. Fa innahu yatasallatu alaihim, maka kalau sudah takut mereka, dia akan mendominasi, menguasai mereka. Masuk ke roja, ya, berikutnya ar-roja, itu harapan. Allah taala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik li ibadati rabbi bi ibadati rabbih ahada, ya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka dia mesti beramal saleh, dan janganlah dia menyekutukan dengan siapapun dalam peribadatan kepadanya. Baik, baca di sini. Fadal siapa? Zaki. Yu'ahiluhu ahala yu'ahilu ahala, haknya yang tasdid, yu'ahiluhu mutalazimun anna man dakhala al-jannata fa innahu yarju Allah wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Hadha yadullu 'ala anna raja'a wahdahu la yakfi labudda min al-'amali, amma annaka tarju Allah lakinnaka la ta'malu bihadhihi ta'dili al-bisababi farraja'u al-mahdudu wa alladhi yakunu ma'ahu 'amalun salihun. Amma raja'u Ihsan. Am amar raja'u ghairul mahdudi fahuwa raja'u alladhi laisa ma'hu amalun salihun wal amalu as-salihu ma tawaffara fihi syartani al-awwalu al-ikhlasu lahu azza wa jalla as-sani al-mutaba'atu lir-rasuli sallallahu alaihi wasallam فَالْعَمَلُ لَا يَكُونُ صَالِحًا إِلَّا إِذَا تَوَفَّرَ فِيهِ هَذَانِ الشَّرْطَانِ أَنْ يَكُونَ خَالِصًا لِوَجْهِ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ شِرْكٌ وَأَنْ يَكُونَ صَوَابًا عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ بِدْعَةٌ فَإِذَا تَوَفَّرَ فِيهِ الشَّرْطَانِ فهو صالح وإن اختل فيه اختل وإن اختل فيه شرك فإنه يكون عملا فاسدا لا ينفع صاحبه فالعمل الذي فيه شرك يرد على صاحبه كذلك العمل الذي فيه بدعة يرد على صاحبه Qala sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun fa hadhihi al-ayatu fiha ar-raja'u wa annahu ibadatullahi azza wa jalla wa fiha anna ar-raja'a la yasihu illa ma'al amali as-salihi. Nah, dari atas berarti ya. Baik. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan qauluhu ta'ala faman kana yarju, ya, firman Allah, barang siapa yang mengharapkan, yakni yatma'u fi thawabillah, itu mengendambakan, mengharapkan pahala Allah, wa ru'yatihi, dan melihat Allah ayanan dengan mata kepala langsung, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Man kana yatma'u fi an yara Allah ayanan yaumal qiyamah, itu maknanya. Siapa yang mendambakan melihat Allah dengan mata kepala langsung pada hari kiamat, fal ya'mal amalan salihan, maka dia mesti beramal saleh. Ya'ti bisababil ladzi yu'ahiluhu li husuli hadzal matlubi, maka dia mesti mengerjakan sebab yang sesuai dengan apa yang diinginkan tadi, apa yang diinginkan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, yu'ahilu yang sesuai, ya, yang selaras untuk mendapatkan apa yang diinginkan di. Wa huwa sawabun yadkhulu al-jannah. Wa huwa sawabun wa huwa as-sawabu bidkhul jannah. Itu pahala. Ya, dengan masuk surga. Wal jannatu, ya, mana sih? Wan najatu minan nar. Dan selamat dari neraka. Wan nadaru ila wajhillah, dan memandang kepada wajah Allah. Memandang wajah Allah. Di anna hadza mutalazimun, karena hal ini, ya, saling berkaitan, ya, mesti ada kemestian. Di anna man dakhala jannah fa innahu yara Allah, karena orang yang masuk surga pasti dia melihat Allah, enggak mungkin, ya. Baik, berikutnya, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan hadza yadullu ala anna ar-raja' wahdahu la yakfi. Firman Allah ini, barang siapa yang berharap pertemuan dengan Allah, masuk surga, maka dia mesti beramal saleh. Maka ini menunjukkan raja' semata, berharap semata enggak cukup. La budda minal amal, mesti ada amal. Disertai amal. Amma innaka tarjullaha, kalau Anda cuma berharap pada Allah, lakinnaka la ta'malu, hadza ta'tilun li sababi. Kemudian Anda tidak mau beramal, maka ini menafikan sebab. Farraja'u al-mahmudu huwa alladhi yakunu ma'ahu amalun salih. Maka harapan yang terpuji ialah yang disertai dengan amal salih. Amal raja'u ghairul mahmud, adapun harapan yang tidak terpuji, fahuwa raja'u alladhi laisa ma'ahu amalun salih. Itu adalah harapan yang tidak disertai dengan amal salih. Wal amalun salih ma tawaffara fihi syartah. Amal soleh itu ialah yang telah terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas kepada Allah. Syarat yang kedua, mutaba'atul Rasul, sesuai dengan cara yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal amalu la yakunu salihan illa idza tawaffara fihi syart hadani asyartani. Maka beramal tidaklah dia dianggap sebagai amal saleh kecuali jika telah terpenuhi dua syarat ini. Yaitu yang pertama, ayakuna khalisan liwajhillah, laisa fihi syirkun. Yang pertama, dia mesti murni, ya, mengharapkan wajah Allah tidak terdapat kesyirikan dalam ibadah tadi. Wa yakuna sawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mesti sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, laisa fihi bid'atun, tidak terdapat kebid'ahan. Fa idza tawaffara fihi syartani fa huwa salih. Kalau sudah terpenuhi dua syarat ini, baru ini dinamakan sebagai amal saleh. Wa in ikhtalla fihi syartun, namun kalau satu syarat saja enggak terpenuhi, fa innahu yakunu amalan fasidan la yanfa'u sahibah, maka ini jadi amal yang rusak, tidak bermanfaat kepada sang pelakunya. Wal amalu ladzi fihi syirkun, maka amal yang terdapat kesyirikan, yarudu ala sahibih, kembali kepada pelakunya. Kadzalika al amalu ladzi fihi bid'atun, demikian pula amal yang terdapat kebid'ahan, yarudu ala sahibih, kembali ke pelakunya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka itu tertolak. Fa hadhil ayah fiha ar-raja, maka dalam ayat ini terdapat keterangan harapan. Wa annahu ibadatullah wa annahu ibadatun lillah, bahwasanya raja adalah ibadah yang diperuntukkan untuk Allah azza wajal, laisa fiha wa fiha anna raja la yasihu illa ma'al amali salih. Juga dalam ayat ini terdapat keterangan bahwasanya harapan tidaklah sah kecuali mesti disertai dengan amal saleh. At-tawakkul wa dalilu. Wa dalilu tawakkuli qauluhu ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dalil dari tawakal adalah ibadah firman Allah. Bertawakallah hanya kepada Allah, kalian bertawakal jika kalian beriman. Nah. Assalamualaikum. Mustafa, Mustafa. Qala Syekh Hafidzullah Ta'ala, at-tawakkul wa dalilu qawluhu wa dalilu tawakkul. Tawakkul mana dapat ya? Huwa at-tafwid. At-tawakkul huwa at-tafwid wal i'timadu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa tafwidul umuri ilayhi, hadha huwa at-tawakkul wa huwa min a'zami anwa'il ibadati. ولهذا قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قدم الجار والمجرور. قدم الجار والمجرور. قدم الجار والمجرور. قدم الجار والمجرور على الكامل ليفيد الحسرة. وعلى الله فتوكلوا أي عليه لا على غيره. ثم قال إن كنتم مؤمنين. فجعل من شرط الإيمان التوكل على الله. التوكل مفعول من جعل. التوكل على الله سبحانه وتعالى. ودل على أن من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن. فالتوكل عبادة عظيمة، فالمؤمن دائما يتوكل على الله ويعتمد على الله عز وجل. الله من أسمائه الوكيل أي الموكول إليه أمور عباده سبحانه وتعالى. فالتوكل لا يكون إلا على الله، ولا يجوز أن يقول توكلت على فلان، لأن التوكل عبادة والعبادة لا تكون إلا لله. إلهام أجل. أما إذا أسلمت إلى أحد من خلقي تصرفا فهذا لا يسمى توكلا، إنما يسمى توكيلا. الوكالة معروفة أنك توكل توكل توكل أحدا يقضي لك حاجتك وقد وكل Faqad wakkala Nabi sallallahu alaihi wasallam min man. Man. Man itu man mausul mahali nasbin maf'ulun bih. Ha? Man yanubuna. Man yanubuna anhu bi ba'dil a'mal. Fatawakkilu ghairu tawfil. Tawakkuli. Tawakkulu ibadatun la yakunu ila Allah illa lillahi. Wa la yajuzu an taqula tawakkaltu ala fulanin. Wa innama taqulu wa kalku fulanin. Wakkaltu fulanin. Terus? Wa ma hadha anta tawakkalahu tuwakkiluhu wala tatawakkal alaihi lanya lah nahi ajazim alaihi fa inna ma tatawakkalu ala Allah subhanahu wa ta'ala fala falahidu al farq baina Taib. At-tawakkul. Lihat. At-tawakkul adalah at-tafwid. Dia adalah at-tafwid, menyerahkan, wal-i'timad, bersandar ala Allah, kepada Allah. Ya. Wat-tafwid al-umur, wat-tafwidul umuri ilaihi, dan menyerahkan berbagai hal perkara kita kepada Allah. Hadza huwa tawakkul. Ini yang dinamakan dengan tawakkal. Wa huwa min a'zami anwa'il ibadati. Ini di antara jenis-jenis ibadah yang paling agung. Oleh karena itu Allah Taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian bertawakkallah kalian jika kalian dimal jar wal majruru 'alal 'amil. Lihat, jar majrurnya duluan 'ala Allah, 'amilnya mana? Fi'il amarnya tawakkalu. Ya, kenapa? Fungsinya apa? Liufida al-hasra. Untuk memberikan faedah pembatasan. Jadi hanya kepada Allah saja. Wa 'alallahi fatawakkalu. Bertawakkallah kalian hanya pada Allah, 'alaihi la 'ala ghairihi. Kepada hanya saja, bukan kepada yang lainnya. Kemudian Allah berfirman, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Fa ja'ala min syartil iman at-tawakkula 'ala Allah. Maka Allah menjadikan di antara syarat iman adalah bertawakal kepada Allah. Madalla ala anna man lam yatawakkal ala Allahi falaysa bimu'minin. Maka ini menunjukkan bahwasanya siapa yang tidak bertawakal kepada Allah, maka dia bukan mukmin. Maka bertawakal itu adalah ibadatun azimatun. Tawakkulun ibadatun azimatun, ibadah yang agung. Fal mu'min daiman yatawakkalu ala Allah. Maka seorang mukmin dia mesti selalu bertawakal kepada Allah. Ya. Wa ya'tamidu ala Allahi azza wa jalla. Bersandar hanya kepada Allah. Wallahu min asmaihi al-wakil. Maka di Allah di antara nama-namanya adalah al-wakil, ay al-mawkulu ilaihi umuru ibadihi. Yang diserahkan kepadanya umurkara hamba-hambanya. Fatawakkul la yakunu illa ala Allah. Namanya tawakal tidak boleh kecuali hanya pada Allah. Wa la yajuz an yakula tawakkaltu ala fulanin. Enggak boleh berkata saya bertawakal kepada si fulan. Ya anna tawakkulu ibadatan. Ya anna tawakkula ibadatun. Karena tawakkul itu adalah ibadatun ibadah. Wal ibadatun la takunu illa lillah. Dan ibadah hanya diberikan kepada Allah. Wa idha asnatta ila ahadin minal khalqi tasarrufan. Apabila anda menyandarkan ya, sebuah berbagai tindakan atau sebuah tindakan kepada salah seorang di antara makhluk, fa hadha la yusamma tawakkulan. Ini tidak dinamakan tawakal. Ini nama yusama taukilan. Ini namanya taukil, mewakilkan, mendelegasikan. Wal wakalah namanya perwakilan ma'rufatun. Ini dikenal anda kata wakilu ahadat. Anda mendelegasikan, mewakilkan seseorang yang dilaka hajat untuk menyelesaikan hajat untuk anda. Waqad wakkala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yanubuna anhu fi ba'dil amal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendelegasikan beberapa orang yang menggantikan beliau dalam berbagai perkara aktivitas. Ya, misal apa namanya? Ngirim surat, apalagi jual kambing, ya, apalagi banyak sampai mengkhitbah, ya. Pernah mendelegasikan seseorang dicomblangin, ya. Fatawakkilu ghairu tawakkul. Namanya mewakilkan bukan tawakal. Fatawakkul ibadatun. Namanya tawakal ibadah. wala takunu illa lillah. Tidak boleh diberikan kecuali pada Allah. Wala yajuzu an taqul tawakkaltu ala fulan. Enggak boleh dikatakan saya bertawakal pada fulan. Wa innama taqul wakkaltu fulanan. Namun yang Anda katakan adalah saya mewakilkan kepada si fulan, mendelegasikan si fulan. Ya, falah itu al-farqa baina al-amrayn. Maka coba perhatikanlah perbedaan di antara dua hal ini, ya. Antara at-tawakkul dan tawkil. Ya, antara tawakal dan tawkil. Ya, cukup ya. Insyaallah nanti tawakal masih, dan nanti dilanjutkan dengan apa? Rohbah dan rohbah, kemudian khasyah dan inabah atau isti'anah. Ya, subhanallah, alhamdulillah, syadallah, ya, kita khataman mutamimah sebentar.